Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, anugerah yang paling agung, yaitu nikmat keimanan, yang kenikmatan ini Allah subhanahu wa ta'ala khususkan kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai saja. Kenikmatan yang besar ini mestinya kita jaga, kita pelihara, dan kita pertahankan sampai detik-detik akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Kenikmatan inilah yang menjadi sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan nanti di akhirat. Tidak semua manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kenikmatan ini, mereka menjaga, mereka melindungi dan mempertahankannya. Bahkan terkadang manusia itu lalai, dia abaikan, sehingga nikmat yang besar ini hilang dari dirinya. Ketika nikmat iman ini hilang, maka ketika berjumpa Allah di hari kiamat, disitulah terjadi penyesalan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan manusia-manusia yang menyesal selama hidupnya di dunia tidak dipakai dan tidak diisi untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berakhir dengan sesuatu yang sangat tragis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Begitu mengerikan, kata Allah, begitu menakutkan. Walau tara idzil mujrimun, kalau kamu lihat orang-orang yang mujrim, para pendosa, orang-orang yang bergeliman dengan kemaksiatan dan kedurhakaan, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Tunduk karena malu. Tunduk karena menyesal. Tunduk karena rasa takut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata di hadapan Allah, Rabbana abasarna. Ya Allah, ya Tuhan kami, abasarna. Kami sudah melihat. Apa yang mereka melihat? Apa yang mereka lihat? Mereka melihat azab dan siksa di depan mata. Wasami'na. Dan kami sudah mendengar, ya Allah. Apa yang mereka dengar? Mereka mendengar menggelegaknya api neraka. Kemudian mereka meminta dengan satu permintaan yang mustahil, yang tidak mungkin untuk dikabulkan. Farji'na. Kembalikan kami di dunia, ya Allah. Mereka minta kembali di dunia. Untuk apa kembali lagi di dunia? Padahal dunia itu mereka sudah lalui, mereka sudah lewati, menghabiskan umur, waktu, masa muda, kesempatan dan segala potensi yang Allah berikan kepadanya. Farji'na na'mal soleha. Kembalikan kami di dunia, kami mau beramal soleh. Ini yang mereka ucapkan di hadapan Allah. Mereka ingin kembali di dunia bukan untuk mereguk kenikmatan-kenikmatan yang belum sempat mereka rasakan. Mereka ingin kembali di dunia bukan untuk mengumpulkan, memperbanyak perkara-perkara yang harta, jabatan, kedudukan yang di situ mungkin sebagian orang tergiur. Mereka ingin kembali di dunia bukan untuk mau bersenang-senang lagi, bukan ingin berfoya-foya lagi, tetapi mereka ingin kembali di dunia na'mal salihah, ingin beramal soleh, mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Inna mukinun, sesungguhnya kami sudah yakin. Inilah yang dia ketika di dunia tidak miliki. Dia tidak miliki keyakinan. Dia ragu tentang Allah dan agama Allah. Dia ragu tentang surga dan balasan Allah. Dia ragu tentang azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ragu. Nanti berhadapan dengan azab. Nanti berhadapan dengan siksa. Baru mereka berkata, inni mukinun. Kami sudah yakin. Inna mukinun. Kami sudah yakin. Inilah yang menyebabkan manusia terkadang larut, hanyut dalam perkara-perkara yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan, karena kurangnya keyakinan. Keyakinan itu kenapa dia kurang, atau kenapa sama sekali tidak dimiliki oleh seorang hamba? Karena dia tidak belajar. Orang kalau tidak belajar, tidak akan ada lahir keyakinan dalam dirinya. Semua sifatnya kebimbangan, semua sifatnya keraguan, karena tidak ada ilmu. Ilmu itu melahirkan keyakinan. Ketika orang tidak memiliki ilmu, tidak ada keyakinan dalam dirinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, alhamdulillah pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat demi nikmat yang tidak terhingga. Ketika Allah memberikan kita nikmat Islam, ini kenikmatan yang terhebat. Ketika Allah memberikan kita nikmat lagi di atas sunnah, ini lebih hebat lagi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat ilmu, menghadiri majelis ilmu, ini lebih hebat lagi. Dan semuanya ini akan ditanya di hadapan Allah tentang kenikmatan demi kenikmatan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kata Allah, kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat sehat, makan, minum, diberi fisik yang bugar. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan demi kenikmatan, ada kenikmatan yang lebih hebat lagi, lebih luas lagi faedahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an tidaklah ada seorang hamba diberi satu pemberian. Jadi di antara nikmat-nikmat itu banyak keutamaannya. Tapi ada satu pemberian yang kata Rasulullah, tidaklah ada seorang yang diberi satu pemberian oleh Allah yang pemberian ini khairan, lebih baik, wa ausa, dan lebih luas manfaatnya, minas sabar, melebihi pemberian yang namanya sabar. Jadi kesabaran ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua manusia ketika diberi keimanan diberi juga yang namanya kesabaran. Terkadang orang diberi kenikmatan yang namanya iman, tapi tidak diberi dengan yang namanya kesabaran. Dalam kondisi inilah, keadaan seperti inilah, yang nanti mungkin sekali keimanannya itu hilang, karena tidak dibentengi dengan yang namanya kesabaran. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dalam bersabar. Pembahasan ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa bersabar itu ada tiga jenjangnya, ada tiga pembagiannya. Sebelum beliau menjelaskan tentang pembagian sabar, beliau menjelaskan tentang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan hamba-hambanya di atas kenikmatan-kenikmatan. Setelah itu ada juga takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya tidak disenangi oleh tabiat manusia. Tapi semua takdir itu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala baik bagi hambanya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh kata Rasulullah mengagumkan perkaranya orang mukmin. Jadi orang yang beriman itu perkaranya luar biasa mengagumkan. "Inna amrahu kullahu ajabun." Sesungguhnya semua perkaranya itu menakjubkan. Ma yakdillahu lahu min qada'in. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan satu takdir kepada hambanya. Illa kana khairan lahu. Kecuali takdir itu, ketentuan itu baik bagi hamba tersebut. Jadi setiap hamba tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh dia bersangka jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di balik takdir itu ada kebaikan yang Allah inginkan kepada hambanya. Jadi seorang manusia, dia wajib berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi dan keadaannya, dia wajib untuk menghilangkan sangkaan-sangkaan yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki nama dan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini namanya sifat Ar-Rahman, itu sifat dzatiyah. Sifat yang terus-menerus Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat itu. Jadi tidak ada perbuatannya Allah kecuali pasti bersumber, berasal dari rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "In asabahu sarra." Kalau hamba itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lahu. Maka kesyukuran itu baik bagi dia. Jadi Allah memberikan nikmat kepada hamba, perkara-perkara yang menyenangkan, yang mencocoki tabiat dan pembawaan manusia, itu tujuannya untuk disyukuri. Bukan dibanggakan, bukan dipamerkan, apalagi untuk disombongkan. Bukan itu tujuan Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya. Tetapi untuk disyukuri. Ketika dia dapat kenikmatan, kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lahu. Maka kesyukuran itu baik bagi dia. Kembali lagi kepada dia. Dia yang dapat nikmat, Dia yang mencicipi kelezatan itu, ketika dia syukuri, kemudian kesyukuran itu kembali lagi kebaikannya kepada dia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu darra, kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, malapetaka, bencana, atau perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi tabiat dan keinginan manusia, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mampu melahirkan dan menciptakan manusia semuanya kaya, semuanya sehat, tidak ada yang sakit, semuanya sukses, tidak ada yang gagal. Tapi kenapa ada sebagian manusia sakit? Sebagian manusia ada yang miskin, kere dan melarat. Sebagian manusia lagi ada yang ditimpa berbagai macam perkara-perkara yang di situ dia merugi dan bangkrut. Semua itu tujuannya supaya kita bersabar. Kalau dia bersabar, innallaha yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Para ulama salaf ketika beliau menjelaskan tentang keimanan, kata mereka, al-iman nisfan, iman itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama nisfun, setengah bagiannya yang namanya as-sabar, bersabar. Wa nisfun as-syukur, setengahnya lagi yaitu berupa kesyukuran. Jadi iman itu beredar di antara dua keadaan ini. Mungkin kesyukuran, mungkin kesabaran. Mungkin kesabaran, mungkin juga kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-5. Kemudian dalam surat Luqman ayat ke-31. Dalam surat As-Saba ayat ke-91. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-33. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, la ayatin, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah menyebutkan berbagai macam kenikmatan, kemudian Allah menutup firman-Nya, inna fi dzalika la ayatin, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang banyak-banyak bersabar dan banyak bersyukur. Jadi ayat-ayat, tanda-tanda, segala yang Allah ciptakan itu merupakan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada dua orang atau dua jenis manusia ini. Jenis yang pertama sabar, manusia yang banyak-banyak bersabar. Jenis yang kedua asyakur, manusia yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan tentang asab thalathal aqsam. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Dan tiga-tiga ini hukumnya wajib. Kapan salah satu hilang dari diri seorang beriman, maka dia terjerumus dalam kemaksiatan. Yang pertama, sabru ala ta'ati hatta yaf'alaha. Dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah sampai dia dapat mengerjakannya. Jadi seorang hamba itu hampir-hampir dia tidak bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan padanya, kecuali setelah dia bersabar. Dia sabarkan dirinya, dia perangi musuh-musuh yang ada dalam dirinya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sebesar apa kesabaran itu padanya, maka sebanyak itu pula dia dapat menunaikan perintah-perintah Allah. Jadi orang yang mengerjakan perintah Allah itu wajib bersabar, karena ada tarikan-tarikan dalam dirinya, ada godaan-godaan, ada bujukan-bujukan yang bisa menghalangi dia untuk tidak mengerjakan perintah Allah. Jadi orang yang sholat lima waktu itu butuh kesabaran. Karena kalau dia tidak sabar, dia tinggalkan sholat lima waktu. Kalau dia muslimah, dia tutup auratnya. Dia tidak tampakkan perkara-perkara yang di situ haram untuk ditampakkan. Itu butuh kesabaran. Karena terkadang godaan-godaan, bujukan-bujukan untuk menampakkan aurat itu terlalu hebat. Apalagi kalau memang dia memiliki kelebihan dari sisi fisik, itu luar biasa kesabaran yang harus dia miliki untuk bisa istiqomah ketika menutup auratnya. Orang jujur dalam kehidupan dunia ini wajib dia bersabar. Kalau dia tidak bersabar, suatu saat mungkin dia berdusta atau mungkin dia berkhianat. Jadi kesabaran dalam mengerjakan perintah Allah, ini kesabaran yang dituntut oleh setiap hamba. Kemudian yang kedua, as-sabru ala manhi hatta la yaf'ala. Dia bersabar dari larangan-larangan sampai dia meninggalkannya. Yang namanya hawa nafsu, godaan-godaan setan, apalagi teman-teman yang buruk, itu senantiasa mengajak manusia ke dalam kemaksiatan atau mengajak manusia untuk menganggap enteng kemaksiatan. Dan ini butuh kesabaran. Sebesar apa kesabaran dia, maka sebesar itu pula keharaman-keharaman yang dia mampu untuk meninggalkannya. Kalau semakin dia bersabar, semakin banyak kemaksiatan yang bisa dia hindari. Semakin tipis rasa sabarnya dalam mencegah dari perkara-perkara yang haram, maka semakin sedikit yang bisa dia tinggalkan dari keharaman. Sebagian ulama salaf berkata, a'malul bir yaf'aluha al-bir wal-fajir. Kalau perkara-perkara baik, amalan-amalan yang baik, itu umumnya bisa, mampu, sanggup dikerjakan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Wala yakdir ala tarkil ma'asi illa siddiq. Dan tidaklah kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa ditinggalkan kecuali orang-orang yang jujur keimanannya. Salat, hampir semua bisa salat. Apalagi kalau kebiasaannya memang biasa sholat. Puasa hampir semua. Ketika berhadapan dengan keharaman-keharaman, nah di sini agak susah. Kecuali orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Dan itu kita saksikan. Kadang-kadang orang yang mengambil uang negara, itu orangnya sholat lima waktu. Kita lihat jidatnya, di tayangan-tayangan itu hitam, menunjukkan dia konsisten dalam sholat. Tapi ketika berhadapan dengan perkara larangan-larangan, nah disinilah terbedakan manusia, mana yang jujur dan mana yang belum sanggup jujur. Kemudian yang ketiga, an-nau' tsalits, as-sabru 'ala ma, bersabar atas apa-apa yang menimpa dia dari musibah-musibah. Setiap kita lahir, hidup, dan besar, pasti kita ditimpa dengan sesuatu yang kita tidak senang. Perkara-perkara yang menimpa sesuatu yang tabiat kita menolak, tidak menerimanya. Dan bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, ini terbagi dua. Yang pertama, musibah yang menimpa kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sakit, gunung meletus, gempa bumi, angin, puting beliung, dan dari berbagai macam takdir-takdir, ketetapan-ketetapan Allah yang manusia di situ wajib bersabar. Jadi ini musibah yang menimpa manusia. Dia dapati dalam kehidupannya sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada poin pertama yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya. Musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini umumnya manusia mudah gampang untuk bersabar. Tidak ada alternatif lain kecuali bersabar. Kalau ada gempa bumi, kemudian setelah itu bangunan-bangunan mewah runtuh, beberapa nyawa manusia menjadi korban, tidak ada alternatif lain kecuali bersabar. Mau apa? Mau menangis, mau berteriak, mau mengamuk? Mau mengamuk kepada siapa? Tidak ada alternatif. Kalau ada angin puting beliung, angin topan, kemudian banyak kerugian menimpa manusia, tidak ada alternatif lain kecuali bersabar. Mau apa? Mau pergi tangkap angin? Mau dipenjara angin? Kalau ada tsunami, banjir besar, menghanyutkan, menghilangkan nyawa, tidak ada alternatif lain kecuali bersabar. Jadi dalam kondisi seperti ini lebih gampang. Apakah sabarnya itu sifatnya terpaksa atau memang dia meniatkan untuk bersabar? Umumnya manusia lebih gampang menerima yang ini. Kemudian yang kedua, musibah yang menimpa manusia yang disebabkan karena perbuatan manusia yang lainnya. Disinilah pokok pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Musibah yang menimpa seseorang disebabkan karena ulahnya manusia. Menimpa hartanya, kehormatannya, harga dirinya. Bersabar dengan musibah yang menimpa diri manusia disebabkan karena adanya campur tangan manusia, ulah manusia yang lain. Nah, ini butuh kesabaran yang hebat. Tidak semua manusia bisa sabar di sini. Dan yang namanya manusia pasti ada kejelekannya. Jadi kaidah ini penting untuk kita amalkan karena pasti kita akan mendapati musibah ini. Mungkin tetangga kita mendolimi kita, rekan kita, atasan kita, mungkin bawahan kita. Kalau kita punya pekerja di rumah, mungkin pekerjanya kita. Begitu juga orang yang sudah berumah tangga, mungkin dia mendapati sesuatu yang sifatnya dia dizalimi, diambil haknya oleh istrinya, oleh anaknya, oleh ayahnya, oleh ibunya. Kesabaran seperti ini tidak semua orang mampu. Jadi dia memang butuh kaidah, butuh apa, dasar-dasar yang kokoh supaya dia tidak terjerumus dalam perkara yang sifatnya keluar dari kesabaran. Seorang suami dia punya kewajiban-kewajiban. Istrinya pada suatu kesempatan melalaikan kewajiban itu. Nah, disinilah pentingnya. Bagaimana rumah tangga itu supaya bisa harmonis, supaya bisa saling bahu-membahu, tolong-menolong di atas ketaatan. Disinilah pentingnya. Dan orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita harapkan, itu adalah orang yang paling mungkin melukai dan menyakiti kita. Orang terkadang disakiti temannya, biasa saja. Disakiti kenalannya, biasa saja. Tapi ketika disakiti dengan suaminya, atau istrinya, atau anaknya, di situ dia mengalami kedukaan yang hebat. Karena orang itu semakin dia dekat dengan diri kita, semakin dia bisa merusak kehidupan kita. Itulah tidak jarang ada di antara anak, ada di antara istri, atau ada di antara suami yang bisa menjadi musuh. hanya dia sifatnya lebih berbahaya dan lebih besar daya rusaknya kepada seseorang. Karena dia kalau musuh, dia sifatnya musuh di dalam selimut. Satu rumah, satu atap, teman, sering bersama-sama, bercengkerama, tapi ternyata tidak satu dalam visi dan misi. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam ayatnya yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, ada musuh. Ada musuh bagi kalian. Kemudian Allah berfirman, fahdharuhum, hati-hatilah kalian. Anak, istri, ini orang-orang yang kita cintai, yang kita bela, yang kita sayangi, yang kita korbankan untuk mereka. Tapi ternyata di antara mereka ada yang menjadi musuh bagi kita. Ayat ini turun ketika berkaitan dengan salah seorang sahabat. Ketika ada perintah untuk membela agama Allah, kemudian sahabat ini dihalang-halangi oleh istrinya. Wahai suamiku, kalau kamu pergi bela agama Allah, kemudian di sana kamu wafat, bagaimana kondisiku? Dirinya dulu yang dia pikirkan ini. Dia tidak pikir agama Allah, dia dirinya, bagaimana kondisiku? Kalau kamu mati nanti, saya menjadi janda. Dia pikir kalau dia jadi janda, pasti berkurang lagi kesenangannya, berkurang lagi kenikmatannya. Seperti itu yang dia pikirkan. Dia tidak pikir Allah dan agama Allah, dirinya dulu dia pikir. Kemudian anaknya juga begitu. Ya Abi, wahai bapakku, kalau kamu pergi membela agama Allah, kalau kamu mati, bagaimana kondisiku? Saya jadi yatim. Anak yang tidak punya orang tua lagi, tidak punya ayah lagi. Kemudian sahabat ini datang melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku bilang begini. Anakku bilang begini. Turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini orang beriman ini. Yang diingatkan ini bukan orang yang tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ada imannya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara anak-anakmu, di antara istri-istrimu, itu ada musuh bagi kamu. Fahdharuhum, hati-hatilah kepada mereka. Jadi anak itu bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Istri itu bisa jadi musuh bagi suaminya. Sebaliknya juga. Suami bisa jadi musuh terhadap istrinya. Kalau di dalam kehidupan mereka tidak satu visi dan misi. Itulah pernikahan. Kalau orang baru-baru menikah, itu didoakan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahimu di atas kebaikan, kesenangan, kesuksesan, kekayaan, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberkahimu di atas kesusahan, di atas penyakit, kebangkrutan, wa jama'a bainakuma fil khair, dan semoga Allah menggabungkan kalian fil khair, bukan hanya gabung-gabung saja, bukan hanya kumpul-kumpul saja di satu rumah, tapi fil khair, di atas kebaikan. Itulah awalnya kalau orang menikah, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnahnya dia sholat 2 rakaat. Istrinya menjadi makmum di belakang. Kemudian dia berdoa. Allahumma ijma' bainana ma jama'ta fil khair. Ya Allah, gabungkanlah kami, satukanlah kami. Ma jama'ta fil khair. Selama persatuan itu membawa kebaikan. Wa farriq bainana ma farraqna ilal khair. Dan pisahkanlah kami ya Allah, selama perpisahan itu membawa kebaikan. Jadi nikah itu bukan harga mati harus seumur hidup atau sehidup semati. Tidak. Kapan visi dan misi tidak sesuai lagi, berpisah. Karena memang pernikahan itu ibadah. Dan orang beribadah itu tidak boleh di dalamnya dia bermaksiat. Ada orang yang berumah tangga, hari demi hari, tumpukan-tumpukan dosa yang dia perbuat. Kenapa? karena si suami melalaikan kewajibannya kepada istrinya. Si istri mengabaikan tanggung jawabnya kepada suaminya. Dan ini semua bisa terwujud satu-satunya dengan cara berilmu. Ilmu yang mempersatukan manusia. Keimanan dan ketakwaan, inilah cinta yang sesungguhnya cinta. Kalau yang lain itu cuma cinta-cintaan saja. Cinta monyet. Kalau agak besar sedikit, cinta King Kong. Kalau tidak melihat, cinta buta. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di antara suami ada yang istrinya menjadi musuhnya. Di antara ayah ada yang anaknya menjadi musuhnya. Inilah kita butuh kesabaran. Untuk menghadapi semua ini kita butuh kesabaran. Kapan kita tidak bersabar, kita terjerumus dalam perkara-perkara yang terlarang. Di antara yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala bahwa kesabaran terhadap musibah yang menimpa manusia disebabkan karena ulahnya manusia, ini tidak bisa dipikul kecuali para nabi dan orang-orang yang siddiq. Ini diberi memang ultimatum ini, bahwa kesabaran ini memang susah. Bisa orang sukses dalam menghadapi kesabaran yang terakhir ini kalau dia betul-betul jujur dan betul-betul hebat keimanannya. Penulis rahimahullah membawakan kisah kejadian yang menimpa para nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana nabiyina sallallahu alaihi wasallam idza udzi." Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia disakiti, ketika dia dizalimi oleh umatnya, dia berkata, "Yarhamallahu Musa." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? "Laqad udzi bi aktsar min hadza fa sabara." Sungguh dia telah disakiti yang lebih hebat daripada ini, kemudian dia bersabar. Jadi nabi itu, di antara seluruh nabi, para nabi dan para rasul, ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Ulul azmi ini lebih hebat ujiannya. Jadi kesabaran mereka itu lebih ekstra lagi. Di antara ulul azmi itu, salah satunya di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika ada seorang nabi yang dipukuli atau dilempari oleh umatnya, dia berkata, "Allahumma ghafir li qaumi." Ya Allah, ampunilah kaumku. "Fa innahum la ya'lamun." Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi ini hebatnya nabi. Dia berdakwah menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Tapi ketika dia disakiti, dia tidak dendam, dia tidak balas, bahkan dia doakan kebaikan. Yang pertama dia memaafkan. Ketika dia tidak balas, dia maafkan. Kemudian yang kedua, dia doakan ampunan. Sudah dimaafkan, doakan ampunan lagi. "Allahumma ghafir li qaumi." Ya Allah, ampunilah kaumku. Kemudian yang ketiga, setelah dimaafkan, didoakan ampunan, kemudian diberi uzur. Kenapa mereka menyakiti aku? Karena innahum la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak tahu. Ini hebatnya para nabi. Mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan mereka memang menjadi figur, sosok, teladan yang wajib untuk kita ikuti dan kita tiru. Kalau di zaman sekarang, kalau ada orang yang menyakiti dia, mendolimi dia, apalagi dia merasa benar, atau dia merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan, sudah terjadi apa yang terjadi. Para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan kejelekan. Mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah mendzalimi orang. Tapi ketika mereka dizalimi, mereka maafkan. Kemudian mereka doakan kebaikan, dan setelah itu mereka cari alasan kenapa mereka menentang. Kaidah yang pertama, ketika ada musibah yang menimpa kita, dan musibah ini datangnya dari orang, bagaimana cara supaya kita bisa bersabar? Yang pertama, an yashhada annallaha subhanahu wa ta'ala. Dia harus menyaksikan, menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqa af'alil ibad. Allah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba-hambanya. Nah, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Dia harus yakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba-hambanya. Jadi Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan perbuatan hamba. Ini akidah ini. Kapan tidak seperti ini, terjerumus dalam kekafiran dia, kesyirikan. Ada sebagian sekte-sekte yang ada dalam Islam, dia bilang perbuatan hamba itu bukan Allah yang ciptakan. Perbuatan hamba, ciptaan hamba itu sendiri. Jadi Allah itu tidak tahu apa yang terjadi. Nanti setelah hamba berbuat, baru Allah tahu. Ini tidak main-main penyimpangan seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu khalaq, khalaqakum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian, wa ma taf'alun. Dan apa yang kalian lakukan? Jadi Allah menciptakan manusia, dan Allah juga yang menciptakan perbuatan manusia. Ini keimanan ini. Jangan kira Anda berbuat itu perbuatan Anda, Anda yang cipta. Wah, bahaya kalau begitu. Berarti kalau Anda yakin bahwa perbuatan Anda, Anda yang cipta, berarti di dunia ini banyak pencipta selain Allah. Setiap manusia dia pencipta. Dia cipta perbuatannya sendiri. Ini terkadang sebagian orang tidak bisa diterima dengan akalnya. Ah, masa Allah yang ciptakan perbuatan kita? Ya begitulah memang. Kalau kita tidak belajar, banyak nanti ketentuan Allah yang kita tentang. Karena nanti akal ini dijadikan hakim untuk menghakimi syariat Allah. Dan itu yang terjadi. Jadi dia harus yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh hambanya, seluruh perbuatan hambanya, diamnya, bergeraknya, kehendaknya, itu semua ciptaan Allah. Jangan meyakini bahwa niatku ini saya yang ciptakan, perbuatanku ini saya yang ciptakan. Jangan meyakini seperti itu. Itu keyakinan kafir itu. Kalau Anda yakini Anda yang ciptakan niat Anda, Anda yang ciptakan perbuatan Anda, berarti di dunia ini banyak sekali pencipta. Dan semua manusia hakikatnya pencipta. Karena dia cipta-cipta sendiri perbuatannya. Ini pembahasan masalah takdir. Bahwa Allah yang ciptakan manusia, Allah yang ciptakan perbuatannya manusia. Kemudian melayang lagi pikirannya. Jadi kalau begini bagaimana? Jadi kalau begini bagaimana? Nah itu, itulah gunanya belajar. Supaya semua bisikan-bisikan, betikan-betikan yang ada di pikiran, di hati, itu terjawab. Sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi. وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Tidak ada perbuatan di langit ataupun di bumi kecuali semua dengan izin Allah dan kehendak Allah. Nah, ini keyakinan ini keimanan. Kapan orang tidak meyakini ini, keluar dia dari ruang lingkup keimanan. Jadi seorang hamba, ketika ada orang yang menyakiti dia, wala tandur illa fi'lihim bika, jangan kamu lihat perbuatan dia menyakiti kamu. Yang kamu lihat di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengizinkan. Itu dulu. Jangan lihat, "Wih, masa dia beginikan saya?" Pikir dulu bahwa semua manusia tanpa terkecuali, semua makhluk itu Allah yang menciptakan. Pergerakannya, diamnya, niatnya, semua Allah yang ciptakan. Kemudian kalau dia mendzalimi kita, kita pikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan itu. Dalam kondisi seperti itu, maka hilanglah resah dan kegelisahan. Oh, ini memang sudah takdirku. Ini yang pertama. Ini poin pertama ini. Dari kaidah-kaidah menghadapi musibah yang menimpa seorang hamba yang berasal dari orang lain. Jadi dia yakin apa yang terjadi kepada dirinya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tenang. Dan takdir Allah sudah kering, sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum ada langit dan bumi. Belum ada langit, belum ada bumi, apalagi manusia. Sudah kering catatan takdir. Tidak bisa dikoreksi. Jadi tenang dia. Mau marah tidak ada gunanya, sudah terjadi. Mau jengkel, mau dendam, mau apa sudah terjadi. Dan itu sudah Allah takdirkan. Jadi dia terima dengan lapang dada. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang pertama. Supaya kalau kita dizalimi orang, diambil hartanya kita atau dikurangi hak kita oleh istri, oleh anak, atau oleh pembantu, oleh teman, kenalan, kita yakin Allah menghendaki semua ini. Dan kalau Allah berkehendak, pasti ada hikmah di balik itu. Tinggal bagaimana kita menghadapi takdir itu. Kalau kita bersabar, alhamdulillah kebaikan yang kita dapati. Kalau kita marah, jengkel, tidak terima, itu pun dampaknya kembali kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an yashhada dzunubahu. Dia melihat dosa-dosanya. Annallaha innama sallatahum alaihi bidzunubihim bidzanbihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan orang-orang untuk menyakiti kita itu semata-mata karena dosa-dosa kita. Nah, ini poin kedua. Kalau ada yang zalimi kita, yang merusak kehormatan kita, yang merampas hak-hak kita, maka ini kita yakini disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah." Tidak ada satu pun musibah yang menimpa kalian, fa bima kasabat aydikum, kecuali sebabnya karena perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kalian. Jadi ini poin kedua. Ketika kita dizalimi, oh ini karena dosa saya ini. Ketika ada sesuatu yang dilanggar dari hak-hak kita, kita ingat, ini karena perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, dan itu diharamkan di dalam agama kita. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama, kita sibukkan diri untuk bertaubat. Istighfar, karena ini yang menjadi sebab orang itu menyakiti kita, orang itu mencela kita, memaki kita, merendahkan kita, mendzalimi kita, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yang parahnya lagi, kalau ada orang dia didzalimi, kemudian dia tidak introspeksi diri. Dia tidak salahkan dirinya, dia tidak istighfar. kemudian dia tidak menyadari bahwa itu disebabkan karena dosa-dosa dia, maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'lam anna musibatuhu musibatan hakikiyatan. Ketahuilah, ketika kamu dapat musibah, kamu tidak salahkan dirimu, kamu tidak istighfar, kemudian malah kamu sibuk untuk membalas, maka ketahuilah bahwa itulah musibah yang sesungguhnya. Mestinya dia introspeksi diri, dia koreksi dirinya, tetapi dia luput dari perkara-perkara seperti itu. Maka kata Ibnu Taimiyah, itulah musibah yang sesungguhnya. Sudah itu yang namanya musibah. Bukannya dia perbaiki diri, malah dia sibuk mau membalas, mau menuntut haknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berkata, "Ma nazalal bala illa bidhanbin." Tidaklah turun yang namanya musibah, bencana, malapetaka kecuali disebabkan karena dosa. Jadi musibah datang itu karena dosa. Kemudian kata beliau, "Wala rafa'a," dan tidaklah musibah itu diangkat illa bitaubah, kecuali dengan bertaubat. Jadi kalau ada orang yang zalimi kita, kita istighfar, ini karena dosaku, kesalahanku. Jangan mencari kambing hitam yang lain. Menuduh sana, menuduh sini. Ketika ada musibah, dia lihat dirinya dulu, dia perbaiki dirinya. Kemudian dalam riwayat lain beliau berkata, "La yarjuna 'abdun illa rabbahu." Janganlah seorang hamba mengharap kecuali hanya kepada Allah, Rabb-nya. "Wala yakhafanna 'abdun illa dhanbahu." Dan janganlah seseorang sekali-kali takut kecuali terhadap dosa-dosanya. Ini perkara yang kedua, kaidah dalam menghadapi musibah yang disebabkan karena campur tangan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, an yashhadal abdu husnul thawab alladzi wa'ada Allahu. Hendaklah seorang hamba itu dia melihat ganjaran yang Allah sediakan bagi dirinya. Jadi ketika ada orang yang zalimi dia, yang dia ingat itu pahala yang besar dari sisi Allah kalau dia maafkan. Tidak usah dia pikir mau balas. Yang terlintas di benaknya itu besarnya pahala kalau saya maafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Balasan dari dosa adalah kejahatan yang sama. Ini dalam agama kita. Kalau kita dizalimi, boleh kita membalas sesuai dengan porsinya. Jadi wa jazaa'u sayyi'atin, balasan dari kejelekan, sayyi'atun mitsluha. Balasan dari kejahatan, kejahatan yang sama juga. Ini orang kalau mau menuntut balas. Kalau dia dizalimi, dia balas sesuai dengan yang sesuai porsinya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Faman afa." Tapi siapa yang memaafkan? "Wa aslaha," dan memperbaiki diri. "Fa ajruhu 'alallah." Maka balasannya di sisi Allah. Ini orang yang kedua. Yang tadi itu dia mau balas, tapi balasannya yang semisal itu boleh. Yang kedua, dia maafkan, dia perbaiki diri. Ini yang hebat. Kemudian yang ketiga, Allah menutup firman-Nya, "Innahu la yuhibbul dzalimin." Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maksudnya, ketika dia dizalimi, dia balas yang lebih zalim. Yang awalnya dia terzalimi, awalnya dia terzalimi, ketika dia balas, malah dia menjadi menzalimi. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang zalim. Ini kalau dari kebiasaan orang-orang Indonesia, dia bikin satu pernyataan. Katanya pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Dirusak tanamannya satu, dia balas. Dia rusak tanamannya orang 10. Yang awalnya dia pihak yang terzolimi karena tanamannya dirusak. Ketika dia balas, dia rusak tanamannya orang 10. Jadilah dia pihak yang menzolimi. Memang membalas kejahatan dengan kejahatan yang semisal itu boleh. Tapi itu sekali lagi dia butuh ilmu. Di mana letak ilmunya? Kalau dia mau membalas, harus yang setimpal. Kalau dia dirusak tanamannya satu, dia rusak juga satu. Satu setengah saja dia rusak, itu dosa bagi dia. Harus yang semisal. Wa jazaa'u sayyi'ah, balasan dari kejahatan, sayyi'atun misluha, kejahatan yang semisal. Tapi kalau dirusak tanamannya satu, kemudian dia jengkel, dia dendam, kemudian dia rusak tanamannya orang 10, ini dia lebih zalim daripada orang tersebut. Kemudian dia bikin alasan, siapa suruh dia duluan? Salah sendiri. Nah, jadi terkadang dalam kondisi seperti inilah, manusia itu diberi ujian. Ada orang diam-diam, baik, kelihatan tenang. Tapi ketika diuji dengan ujian ini, bisa disingkap siapa dirinya. Tiba-tiba ada orang merusak tanamannya. Satu. Kemudian diam-diamnya dia rusak tanamannya 10. Ternyata orang ini juga punya bakat untuk mendzalimi orang. Tapi dia diam-diam kelihatan sopan, adab, apa segala macam. Ternyata dia tidak tahu. Ini sisi kekurangan dia yang wajib dia benahi. Iblis itu, dia tahu kekurangan-kekurangan kita. Dia tidak goda kita, di mana di situ kita punya kelebihan. Di situ kita unggul, iblis tidak masuk dari pintu itu. Tapi iblis, dia masuk dari pintu yang betul-betul di situ kita kurang. Dan iblis juga punya kaidah. Kaidahnya iblis, yang penting Anda masuk neraka. Mau masuk neraka gara-gara begini, gara-gara begitu, gara-gara perkara ini atau perkara itu, iblis tidak peduli. Yang penting Anda masuk ke dalam neraka. Ada orang yang sholat malam hebat, puasa hebat, tapi dia ganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia dalam neraka. Padahal hebat amalan-amalan sunnahnya. Ternyata ada sisi-sisi yang di situ dia lengah. Betul-betul iblis paham ini. Oh, di situ dia masuk. Jadi hati-hati saudaraku. Sholat di 5 waktu di masjid tidak bisa kita ganggu dia, kata iblis. Oh, tidak bisa. Sementara adzan semua yang dia bikin dia tinggalkan. Ini kelebihan. Ini kita pertahankan. Tapi ada sisi-sisi nanti. Oh, orang ini kalau diganggu sama temannya, dia balas yang lebih hebat. Di sini diperhebat dia. Dari sini nanti dibocor amalan-amalannya, dihabiskan keutamaan-keutamannya sampai lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar yang harus dia keluarkan daripada yang dia bisa pungut dan ambil. Hati-hati kaidahnya iblis. Iblis itu tidak peduli Anda mau masuk neraka dari pintu mana. Yang penting Anda masuk neraka. Iblis itu tidak peduli Anda mau tersesat kemana, yang penting Anda tersesat. Jadi hati-hati. Ilmu itu sabilun najah, jalan menuju keselamatan. Kalau orang tidak berilmu, tidak mungkin dia bisa selamat. Tidak mungkin. Mau menduga-duga, mau mengira-ngira, mau pakai apa? Mau pakai otak, mau pakai akal. Orang jahiliyah dulu ada otaknya, ada akalnya. Tapi dikatakan oleh Allah, zaman jahiliyah, karena tidak ada wahyu, tidak ada yang bimbing, tidak ada petunjuk, tidak ada dalil, sehingga tidak berguna otak-otak dan akal-akalnya manusia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kaidah dalam bersabar, ay yashhada annahu idza afa wa ahsana, hendaklah seorang hamba itu menyadari kalau dia memaafkan, wa ahsan, dia berbuat baik. Perbuatan seperti ini itu auratahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwani, itu lebih mendatangkan keselamatan hatinya terhadap saudaranya. Jadi kalau orang itu memang bagus jiwanya, kalau dia disakiti, dizalimi, dia pikirannya yang pertama memaafkan. Pikirannya yang pertama memperbaiki. Orang seperti ini itu lebih bagus. Lebih bagus hatinya terhadap saudara-saudaranya. Jadi dia lebih mampu membersihkan hatinya itu dari rasa dengki, khianat, mau balas dendam, mau berbuat jahat. Lebih selamat hatinya orang seperti ini. Jadi kapan dia dizalimi, disakiti, yang pertama dia pikir, saya maafkan dia. Jangan dia pikir mau balas, mau menyakiti juga, mau berbuat jahat. Dan orang yang seperti ini, itu nanti dia mendapatkan halawah. Dia mendapatkan nanti kenikmatan, kelezatan yang berlipat. Cepat atau lambat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau pikirannya itu memaafkan, tidak membalas, cepat atau lambat, dia akan mendapatkan kelezatan yang berlipat. Di sini penulis rahimahullah memberi perumpamaan. Seperti man akhadha minhu dirham. Seperti orang yang diambil uangnya satu dirham. Dirham itu uang perak. Fa'awadahu alaihi, kemudian Allah mengganti dia ulufan min dananir. Puluhan atau ribuan, puluhan atau ratusan dari uang-uang dinar. Jadi dia diambil uangnya satu dirham, satu uang perak. Kemudian dia bersabar, dia berbuat baik. Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ratusan uang-uang emas. Diambil satu uang peraknya, kemudian dia bersabar. Tidak lama Allah ganti dengan ratusan uang emas. Itu perumpamaannya. Kalau orang tabiatnya, pembawaannya, dia tidak ingin membalas, memaafkan, kemudian berbuat baik. Ada orang yang pelit sekali untuk berbuat baik. Dia kalau mau berbuat baik itu, kalkulatornya hebat dia, ketat. Dia hitung-hitung. Sekian-sekian dia kasih rugi saya. Kayaknya belum kembali ini. Belum kembali. Jadi, harus dulu kembali pokok. Kalau sekian dia rugikan saya rugikan juga dia sekian. Ada memang otaknya orang begitu. Nah, orang-orang seperti ini jauh dari kebaikan. Dia itu kalau ada orang yang mendzalimi dia, dia pikir dulu bagaimana mau membalas ini. Bagaimana mau menyerang balik ini. Begitu yang ada di otaknya dia. Dia tidak pikir kalau saya maafkan, kalau saya berbuat baik, ini lebih tenang bagi dia. Kemudian lebih selamat hatinya dari dendam, dari rasa yang di situ jelek dan buruk, dan ini yang menjadi sumber penyakit. Ada orang begitu memang berpenyakit dia hatinya. Orang baik saja sama dia, belum tentu dia baik, apalagi orang tidak baik sama dia. Ada orang seperti itu. Hobi memang untuk membalas. Memang ada jiwa-jiwa seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiya fid dunya wal akhirah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jiwa-jiwa seperti itu. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan dari jiwa seperti itu. Kalau jiwanya kita tidak seperti itu, alhamdulillah kita puji Allah. Kita diberi kelebihan. Tidak seperti yang diberi oleh selain kita. Kemudian yang kelima, hendaklah seorang hamba mengetahui, tidaklah ada seseorang yang membalas kezaliman, walaupun dia sifatnya ingin membalas, kecuali ini menimbulkan kehinaan pada dirinya. Jadi kalau orang dia bela diri, mungkin saja dia terjerumus dalam kehinaan. Tapi kalau dia maafkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w. Ma zadallahu abdan. Tidaklah Allah menambah kemuliaan, keagungan seorang hamba, bi'afwin illa izzah. Dengan memaafkan, kecuali bertambah kemuliaannya. Jadi orang memaafkan itu bukan karena dia lemah. Wah, dia itu suka memaafkan. Karena memang dia tidak berdaya dalam membalas. Bukan masalah itu. Memaafkan itu sifat tersendiri yang terpuji dalam agama ini. Rasulullah itu sering disakiti. Banyak kali dia dizalimi. Tapi tidak pernah dia balas. Hindun. Ketika selesai perang Uhud. Dia cari jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Dia dendam ini. Dia cari, kemudian dia dapat. Dia ambil belati, dia belah dadanya. Dia rampas atau dia ambil jantungnya, kemudian dia kunyah jantung itu. Memang dendamnya ketika itu dia belum Islam, belum dapat hidayah dan taufik dari Allah, dia dendam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathul Makkah unggul di atas orang-orang kafir, Rasulullah tidak pernah dendam. Dia tidak pernah cari orang-orang yang mana dulu menghabisi orang-orang yang dia cintai, tidak ada. Karena memang maaf itu kemuliaan tersendiri. Orang rajin memaafkan, sering memaafkan itu kemuliaan bagi dia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan, tidaklah Allah menambah kemuliaan keagungan seorang hamba bi'afwin, dengan dia sering memaafkan illa izan, kecuali dia bertambah kemuliaannya." Jadi jangan dikompor-kompori, ah kamu itu tidak pernah balas karena kamu itu orang lemah. Bukan seperti itu. Memaafkan itu sendiri itu keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang rajin senang memaafkan itu dia mulia, mulia lahirnya, mulia batinnya. Batinnya itu bersih dari perkara-perkara yang sifatnya permusuhan. Kemudian yang keenam, as-sadis. Dan ini termasuk dari sebesar-besarnya kaidah, an yashhada annal jazaa' min jinsil amal. Ini kaidah dipakai dalam beberapa sudut agama. Bahwasanya balasan itu tergantung dari jenis amalan. Ini kaidah yang umum. Siapa saja yang Allah yang seorang hamba memaafkan dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Jadi semakin hebat kezaliman yang manusia itu berikan kepada dia, dan semakin tulus dia memaafkan, maka balasan di sisi Allah itu semakin hebat. Karena balasan itu tergantung dari jenis amalan. Amalan itu semakin susah, semakin rumit, semakin besar juga pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dosanya yang Allah ampuni, semakin banyak pahala dan keutamaan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena ketika dia maafkan perkara yang susah, balasannya pun hebat di sisi Allah. Itulah ada seorang yang pernah bertanya, bagaimana orang yang dia punya utang kepada kita, utang itu jumlahnya jutaan. Kalau saya mau ikhlas, katanya berat, berat saya mau ikhlaskan. Kalau 100 ribu, 2 ribu, 200 ribu, ringan. Tapi ini jutaan. Jawabannya begitu. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenisnya amalan. Semakin susah amalan itu, semakin rumit, semakin butuh kesabaran yang ekstra, semakin besar juga pahalanya. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alafi dirham." Ada orang yang bersedekah satu dirham, tapi dia bisa kalahkan orang yang sedekah 100 ribu dirham. 1.000 rupiah dia bersedekah, dia bisa kalahkan orang yang bersedekah 10 juta. Sahabat bertanya, "Wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Kok bisa begitu ya Rasulullah? 1 dirham dia kalahkan 100 ribu dirham." Kemudian Rasulullah bercerita kronologisnya. "Innar rajul lahu malun katsir." Ada orang yang banyak sekali hartanya. Kemudian dia ambil 100 ribu dirham. Kemudian dia sedekah. 100 ribu dirham bagi seorang miliuner tidak ada apa-apanya. Dia ambil uang 100 ribu, padahal uangnya miliaran, tidak ada apa-apanya. Kemudian Rasulullah bercerita lagi, warrojul akhir, ada lagi orang lain, la malalahu illa dirham, tidak ada hartanya kecuali cuma 2 dirham. Jadi kalau di total hartanya cuma 2 dirham, dia ambil 1 dirham, kemudian disedekahkan. Ini lebih mendahului keutamaan daripada yang sedekah 100 ribu dirham. Kenapa? Karena orang ini dia ambil setengah dari hartanya. Walaupun nominalnya ringan, 1, tapi hartanya cuma 2. Jadi setengah hartanya diambil baru dia sedekah. Nanti miliuner ini sedekah setengah hartanya baru seimbang. Jadi jangan khawatir. Ada orang pemarah. Tumben-tumben dia maafkan orang. Tumben-tumben. Ini keutamanya lebih besar. Karena dia asalnya pemarah dia ini. Ketika dia mampu maafkan orang, ini hebat, perjuangan luar biasa. Balasannya pun juga hebat. Tapi ada orang memang yang sifatnya begitu, enggak apa-apa. Dizalimi, enggak apa-apa, biasa saja. Bisa jadi yang pemarah ini lebih hebat dia balasannya di sisi Allah. Jadi al-jaza min jinsil amal. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, hendaklah dia mengetahui kalau dia menyibukkan dirinya untuk membalas kezaliman, menuntut haknya, maka itu akan menyia-nyiakan waktunya, membuat dia lelah dan banyak maslahat-maslahat yang luput darinya. Dan ini kerugian yang besar. Sebaliknya, kalau dia maafkan orang itu, dia biarkan orang itu, maka ini membawa maslahat bagi hati dan tubuhnya. Kemudian dia tenang. Nah, ini terapinya kalau orang supaya selamat dari stres. Dia pikirkan sesuatu, bagaimana membalas, bagaimana memenuntut, bagaimana. Habis waktunya. Rugi dia. Membutuhkan kalori untuk berpikir. Tapi kalau dia maafkan, istirahat hatinya, istirahat tubuhnya, sudah selesai. Kemudian yang ke-8, at-tamin. An-intikom. Kalau dia hendak untuk intikom, membalas kepada orang yang dia zalimi, maka orang ini tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin membalas semua yang perlakukan dia zalim, dia mau balas, maka dia membela dirinya dan dia tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah dia marah kalau perkara pribadi yang diganggu. Kalau pribadinya Rasulullah diganggu, dia tidak pernah marah. Kapan Rasulullah marah? Rasulullah marah itu kalau agama Allah yang diganggu. Jadi siapa yang lebih mulia? Rasulullah itu akhlaknya mulia, jiwanya suci, perilakunya terpuji. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak pernah membalas orang yang mendzalimi dirinya. Itu Rasulullah. Kemudian kita ini siapa? Kita ini aibnya bertebaran, keburukan, kejelekan sudah terkumpul semua. Maka orang seperti ini dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9. In udhiya ala ma fa'alahu fa'alahu. Kalau dia disakiti semata-mata karena dia di atas kebenaran, maka ini hakikatnya dia berada di atas kesabaran. Dia jujur kemudian didolimi. Dia berlaku adil kemudian dia difitnah. Kalau seperti itu kondisinya, dia tidak boleh membalas. Karena dia disakiti ini, dia berada di jalan Allah. Sama seperti orang membela agama Allah di medan jihad. Dia korbankan hartanya, waktunya, materinya, bahkan jiwanya. Tapi karena di jalan Allah, dia korbankan semua itu. Dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang ganti. Ini kondisi ketika dia didolimi, disakiti, difitnah dengan berbagai macam fitnah, tapi dia berada di atas kebenaran. Kemudian yang ke-10, hendaklah an yashhada ma'iyatullah, dia menyaksikan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahu, bersama dia kalau dia bersabar. Jadi dia, kalau dia bersabar, dia tidak balas padahal dia dizalimi, maka Allah bersama dia. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia kalau dia bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi ketika ada kedoliman yang menimpa dia, itu momen yang dia pakai supaya Allah mencintai dirinya. Ketika dia bersabar, Allah cinta kepada dia. Kemudian yang ke-11, an yashhada anna sabr nisful iman, hendaklah dia menyadari bahwa sabar itu setengah dari keimanan. Jangan sampai ketika dia bela dirinya, keluar dari keimanan, imannya terlepas, terjadi perkara yang di situ bertentangan dengan konsekuensi keimanan. Jadi iman itu setengahnya sabar dan setengahnya syukur. Kalau dia tidak bersabar, terlepaslah setengah keimanannya. Kemudian yang ke-12, hendaklah dia menyadari bahwa kesabaran yang ada pada dirinya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melatih jiwanya supaya jiwanya itu mengalah, tunduk dan taat dan tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi amarah itu, jiwa-jiwa ingin membalas, ingin menghakimi, ini asalnya berasal dari hawa nafsu. Jadi kalau dia ikuti keinginannya untuk membalas, melampiaskan dendam, itu hakikatnya dia diperbudak oleh hawa nafsu. Tapi kalau dia selamat dari sifat-sifat ingin membalas, menghakimi dan berbagai macam perkara-perkara yang jelek, itu hakikatnya dia bebaskan dirinya dari kekangan hawa nafsu. Terkadang memang seseorang tidak ketahui, tidak menyadari bahwa keinginan untuk membalas itu murni sumbernya bukan karena kebenaran, tapi karena ingin melampiaskan hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian yang ke-13, hendaklah dia mengetahui bahwa jika dia bersabar, Allah yang akan menolong dia. Nah, ini juga orang yang terkadang dikompor-kompori oleh syaitan. Ketika dia dizalimi, dirampas hartanya, kemudian dia bergerak hatinya untuk membela diri. Kalau dia yakini bahwa kalau dia bersabar, Allah yang tolong dia, maka siapa yang bisa binasakan Anda? In tansurullah wa yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, bersabar itu bagian dari agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Kalau dilafal hadis, Rasulullah bersabda, Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah. Bagaimana kita pelihara Allah? Kita ikuti perintahnya. Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Ketika kita bersabar, Allah pelihara kita. Allah lindungi kita, Allah jaga kita. Jadi mana yang Anda pilih? Kalau Anda bela diri, Allah serahkan diri Anda kepada diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda bersabar, Allah yang akan menolong kalian. Mau diserahkan kepada diri sendiri yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, atau menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-14. Anna sabrahu ala man adahu. Kesabaran seseorang kepada orang yang menyakitinya. Akan berimbas. Orang tersebut nanti akan meminta maaf. Kalau dia maafkan orang itu, dia bersabar, tidak menuntut balas. Apa dampak positifnya dari perbuatan ini? Orang itu nanti akan berhenti mendzaliminya. Orang itu nanti akan menyesalinya. Dan satu saat nanti dia akan meminta maaf. Nah, ini banyak yang terjadi. Ada orang yang hobinya memfitnah. Dia fitnah terus. Kemudian orang yang difitnah ini tenang-tenang saja, diam-diam saja. Dia tidak balas. Di kemudian hari, ternyata dia sadari kekeliruannya. Kemudian dia minta maaf. Kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, disinilah munculnya pahlawan sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-34 sampai 35. Idfa' billati hi ahsan. Tolaklah kejelekan dengan yang lebih baik. Ini perintah Allah. Tolak kejelekan itu dengan yang lebih baik. Maafkan dia. Biarkan dia. Fa idza allazi, sehingga allazi bainaka wa bainahu adawah, yang dulunya nampak permusuhan antara kamu dan dia, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah menjadi teman-teman yang setia. Yang dulunya bermusuhan karena tidak pernah dia gubris, tidak pernah dia balas, bahkan dia maafkan, menjadi teman, menjadi sahabat. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Dan tidaklah kesabaran itu diberikan kecuali, dan tidaklah hal itu terjadi kecuali pada orang-orang yang bersabar. Illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha. Dan tidaklah itu terjadi kecuali illa dzuhabbin azim, pada orang-orang yang memiliki karunia yang besar. Nah, disinilah pahlawan yang sesungguhnya. Kalau orang Arab bilang, pahlawan sejati itu bukan orang yang mampu menumpas musuh, tapi pahlawan sejati itu orang yang mampu menyadarkan musuh. Dia sadarkan musuh, kemudian musuh itu menjadi teman dan sahabatnya. Sama dengan pecinta sejati. Orang yang memiliki cinta yang betul-betul tulus, bukan orang yang mampu membalas sekuntum bunga dengan sekuntum bunga. Dia diberi sekuntum bunga, dia beri juga sekuntum bunga. Nah, ini perkara biasa. Biasa saja. Pecinta sejati itu orang yang mampu membalas setangkai duri dengan sekuntum bunga. Itu yang hebat. Dia disakiti, dia dizalimi, dia dikhianati, tapi tetap dia balas dengan senyuman. Dia balas dengan ketulusan. Nah, ini yang hebat. Tapi ada kondisi dendam. Dendam ini awal-awalnya kelihatan indah, tapi berakhir dengan kehancuran. Dia dilempar batu oleh orang. Kemudian tetap dia lemparkan bunga. Dia maafkan. Dilempar lagi batu. Dia lempar lagi bunga. Dia maafkan. Ketiga kali dilempar batu. Apa dia balas? Dia lemparkan granat. Ada orang seperti itu. Oh iya, tunggu. Saya tunggu-tunggu ini. Saya maafkan. Iya, saya maafkan. Setelah itu, tidak ada maaf lagi bagimu. Ada juga orang seperti itu. Jadi sekali dua kali masih stabil. Ketika terjadi berkali-kali, terjadilah apa yang terjadi. Kemudian yang ke-15, terkadang rubbama kana intiqamuhu, terkadang kalau dia membalas orang yang mendzalimi dia, ini menjadi sebab bertambahnya permusuhan. Jadi ada orang begitu, dia pancing kita, dia sakiti kita, dia zalimi kita, kalau kita balas, wah sudah, ini mulai genderang perang. Terjadi permusuhan, terjadi berbagai macam apa, pembalasan-pembalasan, gangguan-gangguan. Bahkan ini kita saksikan, ada orang yang permusuhannya itu tidak selesai. Dari kakeknya, kakeknya pernah dizalimi, baku balas. Kembali lagi ke anaknya. Anaknya begitu juga, kembali lagi ke cucunya. Memang ada kondisi seperti itu. Turun-temurun dendam membara. Bukan hanya asmara yang membara, tapi dendam juga membara dia. Turun-temurun dia wariskan. Padahal, kalau dia maafkan ketika itu, selesai, habis. Tapi ternyata terjadi balas-membalas. Ini lebih bahaya. Padahal kalau dia berakal, orang yang berakal itu dia rela melakukan sesuatu bahaya yang kecil untuk menolak bahaya yang besar. Kalau dia maafkan orang ini, selesai. Anaknya juga maafkan, cucunya juga maafkan. Tapi kalau dia tidak maafkan, anaknya lebih-lebih lagi karena masih darah muda. Apalagi cucunya, bisa dia didik lagi untuk membalas yang lebih hebat. Nah, ini terkadang terjadi. Berapa banyak jiwa-jiwa yang melayang. Harta-harta yang hilang disebabkan karena ingin membalas dan terus membalas. Kemudian yang berikut, yang ke-16. Siapa saja yang biasa membalas kedzaliman dan dia tidak bersabar, maka mungkin sekali dia terjerumus dalam kedzaliman. Karena yang namanya jiwa itu kalau dia membalas jarang sekali sesuai dengan porsi dan ukurannya. Banyak-banyaknya itu orang yang membalas itu lebih daripada sekedar yang dia dapati dari kedzaliman. Itu tadi yang kita sebutkan kaidahnya yang beredar, bahwa pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Nah, ini sering-seringnya terjadi. Orang yang hobi balas-balas itu terkadang terjerumus dalam perkara ini. Kemudian yang ke-17. As-sabi asyar. Kedzaliman yang menimpa orang yang dizalimi itu hakikatnya untuk menggugurkan dosanya. Jadi terkadang ada orang dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia maksiat, dia tidak bertaubat. Bagaimana caranya Allah menggugurkan dosa-dosanya? Allah takdirkan dia dizalimi. Kalau dia sabar, disitulah keguguran dosa-dosanya. Itu maha indahnya Allah, maha rahmannya Allah. Ada orang berdosa, tapi dia tidak pernah bertobat dari dosanya. Bagaimana caranya supaya Allah bersihkan dia dari dosa-dosa? Kemudian Allah takdirkan dia dizalimi. Dengan sebab itu, maka dosa-dosanya berguguran, kemudian pahalanya meningkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-tamin asyar, yang ke-18. Annal afwahu wa sabrahu min akbaril jundi. Ketika dia maafkan, kemudian dia bersabar, ini pasukan yang hebat. Jadi ketika dia memaafkan, maka ini seolah-olah menjadi pendukung dia untuk lebih hebat. Karena seperti pasukan yang mendukung dia. Kemudian yang ke-19. Kalau dia memaafkan orang yang mendzalimi dia, maka dia lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mendzalimi. Kemudian yang ke-20, kalau hamba itu memaafkan, maka ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Karena memang al-jaza al-khair, balasan dari kebaikan, akan lahir kebaikan yang berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari bisa kita yakini. Apa yang kita yakini bisa kita amalkan dan apa yang kita amalkan bisa kita istiqomah di atas ilmu dan amalan sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita di dunia yang fana ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.